Terima kasih pemirsa masih bersama Serambi Islami. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu bersemangat untuk menimba ilmu. Hari ini kami akan mengajak Anda kembali untuk bersama-sama berbagi ilmu tentang satu hal yang begitu penting. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti tentang kekayaan hati? Oleh karena itu, yuk kembali kita brainstorming apa itu sebetulnya kekayaan hati. Kembali kita berbagi supaya kita betul-betul memiliki kekayaan hati. Dan hari ini kita akan mengundang seseorang yang mempunyai kapasitas untuk bisa menerangkan dan menjelaskannya serta berbagi kepada kita semua. Beliau adalah Syekh Muhammad Faturrahman MAG yang merupakan pimpinan Al Idrisiyah. Segera kita undang beliau, ada bersama kita. Silahkan Mangga Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Damang Syekh ya. Alhamdulillah. Sehat. Mangga ya, duduk. Makasih. Silahkan calik. Terbalik ya, silahkan duduk malah calik gitu ya. Saya jadi terbalik nih bicaranya. Terima kasih Syekh, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ya, mudah-mudahan hari ini kita semua bisa kembali belajar kembali dari Syekh dan kita bisa mendapatkan ilmu ya. Baik, pemirsa masih bersama tamu-tamu saya. Adalah Majelis Ta'lim Al-Idrisiyah Bandung yang juga bersama-sama Syekh kesini ya. Alhamdulillah, terima kasih masih berada di sini. Baik pemirsa, yuk segera kita mengikuti dialog tentang mawahib atau kekayaan hati. Syekh, kekayaan hati, orang kalau kaya itu identik dengan sesuatu yang berwujud atau materi. Nah, kekayaan hati ini mungkin ada yang belum memahami dan sebetulnya seperti apa bentuknya begitu, silakan Syekh. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah gerakan hati kita jamaah bisa hadir di tempat ini dimudahkan oleh Allah. Juga pemirsa TPRI bisa menyaksikan taklim kita di pagi hari ini. Ini semua adalah bagian dari kekayaan hati. Di dalam ilmu tasawuf, pembahasan yang disebut dengan mawahib. Nah, mawahib itu artinya adalah pemberian atau anugerah. Di mana pemberian Allah, anugerah Allah ini datangnya ke dalam hati. Maka disebutlah mawahib ini adalah kekayaan hati. Nah, kita sering mengkerdilkan pemberian Allah atau nikmat Allah. Sering orang mengukur bahwa kenikmatan Allah itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan materi atau benda. Padahal ada karunia Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah yang imateri. Yang masuk ke dalam hati kemudian menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Itulah yang disebut dengan mawahib atau disebut karunia-karunia Allah atau disebut pula kekayaan hati. Baik, nah karena imateri tadi tidak terlihat secara kasat, tadi seperti sudah saya sampaikan, kita sering menyepelekan, kadang juga sadar itu datang tetapi kita tolak dengan sendirinya begitu ya. Ini sebetulnya faktor apa yang membuat kita tidak sadar atau menyepelekan tadi? Ya. Ini kita tes dulu di jamaah yang hadir di sini. Ini jamaah kira-kira mau gak kaya hatinya tapi miskin materi atau hartanya? Mau gak? Enggak. Gak mau? Kalau gak mau, mau dikasih opsi yang kedua. Miskin hatinya, miskin materinya atau hartanya, mau gak? Lebih gak mau ya. Tambah gak mau lagi? Tambah gak mau. Normal berarti Pak. Normal. Ulang. Ada opsi yang ketiga. Ya, yang ketiga, kaya hatinya, kaya materi atau hartanya. Mau. Kenceng lah, Pak. Ini kayaknya setuju semua. Setuju nih. Semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Kenapa manusia hanya cenderung tahu dan merasakan kenikmatan yang materi dari benda, dari harta, dari kekayaan dan melupakan kenikmatan yang imateri atau yang disebut dengan tadi mawahib, kekayaan hati. Persoalannya, untuk mendapatkan dan merasakan kekayaan hati atau mawahib ini butuh proses. tidak bersifat alami. Atau ujuk-ujuk atau kata tidak bisa ujuk-ujuk, tapi memerlukan proses. Ya. Proses yang panjang. Nah, contoh misalnya apa saja yang termasuk mawahib atau kekayaan-kekayaan hati itu. Yang pertama adalah al-khusyu, kehusuan. Kehusuan. Di mana hati kita khusyu tunduk kepada sang pencipta, kepada sang pemberi, yaitu Allah Azza wa Jal. Khusyu bukan arti ketika sholat saja, ketika baca Quran saja, tapi khusyu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Masuk ke dalam seluruh lini kehidupan. Hati kita tersambung kepada Allah, hati kita tunduk kepada Allah, sehingga dalam menjalani kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan, di situ kita tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Ya, artinya aplikasi mawahib ini harus diikutsertakan dalam semua kegiatan begitu ya, bukan hanya ritual yang sifatnya wajib saja begitu ya. Nah, ini kadang kita memiliki kesulitan karena interaksi dengan orang lain yang wataknya banyak beda. Supaya konsisten agar mawahib ini teraplikasi dalam semua kegiatan, gimana ya. Mas? Para ulama yang membidangi, mempakari kajian tasawuf ini, membahas mawahib, bisa mendefinisikan ma yaridu alal qalbi min ghairi kasbin walaktisabin. Artinya, mawahib atau kekayaan hati ini, apa yang Allah datangkan ke dalam hati, di luar usaha daripada hamba-hambanya. Artinya mawahib atau kekayaan hati ini murni pemberian dari Allah. Murni anugerah dari Allah kepada orang-orang yang layak mendapatkan anugerah itu. Ya. Ini menarik sekali karena tanpa usaha begitu ya, semuanya juga orang mau ketika dikasih kekayaan hati tapi tidak berusaha. Tetapi betul. Tadi disampaikan bahwasanya ada satu proses yang harus kita lalui sehingga mawahib itu bisa hadir. Ini bagaimana memahami ini? Tanpa usaha yang dimaksudkan adalah apa yang kita usahakan, ya, kita telah membahas tentang makasib, usaha yang dilakukan oleh hamba untuk menempa hati. Dengan mawahib, anugerah dari Allah atau kekayaan hati, itu sebetulnya punya hubungan. Usaha manusia, makasib dengan anugerah dari Allah atau kekayaan hati. Tapi ketika didefinisikan bahwa anugerah batin ini, kekayaan hati ini di luar usaha manusia, sebetulnya untuk menunjukkan saking apa yang kita usahakan dengan pemberian itu enggak seimbang, jauh sekali. Betul. Ya, bedanya usaha kita hanya sedikit saja, proses kita hanya sedikit saja, tapi anugerah dari Allah yang diberikan ke dalam hati sebagai bentuk kekayaan hati, nilainya tidak bisa diukur, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan materi. Baik, kalau bisa dikatakan bahwasanya usaha yang sedikit itu kemudian diberikan oleh Allah pemberian yang berlipat ganda. Apakah memang bisa dikatakan ini spesial atau orang-orang khusus yang dapat? Karena nggak semua bisa seperti itu. Ada yang sudah usaha keras kok nggak dikasih-kasih gitu. Gimana nih memahaminya? Ini adalah karunia dari Allah, keadilan Allah. Allah tahu bahwa manusia punya kedoifan, punya kelemahan, keterbatasan. Tapi Allah menghargai apa yang diusahakan oleh manusia. Contoh misalnya dalam hadis qudsi, barang siapa idza taqarraba 'abdi ilayya shibron taqarrabtu ilahi dhira'an. Artinya apabila hambaku datang kepadaku ibarat satu jengkal, maka aku akan menghampirinya satu hasta. Jadi usaha kita dengan segala kemampuan punya keterbatasan. Tapi Allah balas usaha kita dengan anugerah yang berlimpah. Kita tidak akan bisa membandingkan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Betul. Jadi input dan outputnya gak sama begitu ya. Yeah. Baik, kalau berbicara tentang mawahib kekayaan hati, sebetulnya apa sih yang dirasakan ketika kekayaan hati itu berfungsi di dalam kehidupan, kemudian bisa teraplikasi dalam semua kegiatan? Ya, yeah. Ada beberapa mawahib atau kekayaan-kekayaan hati yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Yang pertama tadi adalah kehusyuan. di mana hati selalu tunduk kepada Allah. Kehusuan. Sehingga dalam menjalani kehidupan selalu mengikuti rambu-rambu aturan main Allah. Ini adalah anugerah atau kekayaan hati yang pertama. Ini coba cek, kita evaluasi, kita mawas diri nih jamaah yang hadir atau pemirsa TVRI. Sudahkah kita mendapatkan anugerah atau mawahib yang pertama ini? Indikatornya apa nih? Indikatornya dalam kehidupan selalu tunduk dalam menjalankan aturan-aturan Allah. Sami'na wa ato'na ya? Sami'na wa ato'na. Ini coba nih, biar jujur. Sering sudah dapatkan, sering atau jarang-jarang? Apa lupa? Ini, kalau ngaku, Allah mampuhkan taubat. Tapi banyak yang nggak jawab tadi, saya. Nah ini yang pertama, khusyuk. Kita akan jelaskan secara global saja. Insya Allah nanti kita akan petik satu persatu kekayaan-kekayaan hati ini dalam bab yang khusus. Yang kedua, ya, al-wijlu. Al-wijlu. Apa al-wijlu ini? Bahasa Arab mengambil dari Al-Quran. Al-wijlu itu artinya getaran-getaran hati yang menimbulkan getaran efek kepada fisik kita. Kenapa bergetar? Karena khusyuk itu ketersambungan dan ketundukan kepada Allah. Kemudian batin ini, hati ini merasakan getaran betapa agungnya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah. Terjadilah getaran. Getaran yang menggetarkan tubuh kita. Jadi kalau kita melihat dan melacak bagaimana tradisi para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sering merasakan kekayaan hati yang kedua ini, al-wijlu, getaran, sampai getarannya itu tidak tertahankan. Ada satu kondisi di mana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mau dengar kisahnya nggak? Mau. Ada yang ngantuk nih. Ya. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari akan menjelang berakhir usianya, akan kembali kepada Ar-Rafiqil A'la, kepada sang kekasihnya itu Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi fisiknya semakin lemah, sakit, sampai beliau pun tidak bisa mengimami sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya Abu Bakar mewakilkan menjadi imam. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, bapakku itu ketika membaca Al-Quran termasuk mengimami, bacaannya terganggu dengan getaran, dengan tangisannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biarkan saja, biarkan Abu Bakar menjadi imam, menjadi wakilku. Maka ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengimami sholat, kemudian bacaannya dijaharkan. Betul apa yang disampaikan oleh putrinya. Bacaannya terganggu karena tangisannya, getaran batinnya yang menggetarkan tubuhnya. Tapi itu semua diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi getaran, tangisan ini adalah bagian dari kekayaan hati. Baik, artinya indikator kita ini sudah memiliki kekayaan hati atau belum sih ya, ketika kita membaca Quran, ketika kita menyebutkan Allah dan Rasulullah dan sebagainya, bergetarnya sampai mana begitu, ini menjadi indikator. Kita akan sambung kembali ya, istirahat sebentar. Pemirsa, selepas pesan yang berikut ini kami masih akan kembali untuk Anda dan tema kita hari ini adalah mawahib atau kekayaan hati. Kami akan kembali sesaat lagi. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tertunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir. Quran Surat Al-Hasyr ayat 21. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Tentunya sebuah keistiqomahan harus dilalui dengan proses yang betul-betul harus kita cintai karena tidak mudah memilikinya. Dan kemudian kekayaan hati yang tadi sudah menjadi pembuka dari Syekh bahwasanya memang harus kita miliki karena fungsinya begitu sangat penting dalam kehidupan kita. Kembali kita akan berbincang tentang hal ini dengan Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Silakan Syekh. Ya baik, jemaah sekalian. Seandainya manusia merasakan, menikmati, mencicipi kenikmatan batiniah atau kekayaan hati, maka insya Allah tidak akan berebut, apalagi sampai menumpahkan darah, berebut dengan kekayaan-kekayaan yang hanya berbentuk materi. Kita sering mendengar ada saudara dengan saudara menjadi musuh. Warisan ya? Berebut warisan. Jadi kalau manusia mengetahui dan merasakan kekayaan hati, maka manusia akan bijaksana. Tidak akan hanya konsen memperebutkan kenikmatan-kenikmatan yang bersumber dari materi. Sebab ada kenikmatan yang lebih besar, ada kenikmatan yang lebih berdampak. Itulah kekayaan hati yang harus kita raih. Sehingga dalam menjalani kehidupan, ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang materi, harta, kedudukan, kita tidak akan lupa diri. Kita tidak akan tergila-gila dengan kenikmatan-kenikmatan yang bersumber dari materi itu. Karena kita telah merasakan dan sedang merasakan kenikmatan yang lain, anugerah yang lain. Itulah yang disebut dengan mawahib atau kekayaan hati. Ya. Kemudian untuk menerima ketika kita memiliki jiwa proporsional, bahwasanya kalau dunia ya sebegini saja begitu. Kemudian kalau Allah dibesarkan, ini kan kadang-kadang kita imbang dalam kondisi tertentu, kadang-kadang cenderung ke dunia, kadang-kadang cenderung ke Allah begitu. Untuk menyeimbangkan supaya kekayaan hati ini bisa stabil dalam kehidupan. Suka merasakan gitu nggak Pak? Ya Pak ya. Yuk kita dengarkan gimana saya. Kalau kita merasakan dan mendapatkan kekayaan hati, maka kekayaan-kekayaan yang materi itu menjadi bermanfaat. Maka kekayaan-kekayaan yang berbentuk materi itu, maka akan lebih memberikan kemanfaatan yang banyak. Artinya, kekayaan itu menjadi barokah adanya. Kekayaan-kekayaan yang materi itu menjadi barokah, menjadi teman kita untuk bersyukur kepada Allah. Menjadi media kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau tadi dikatakan belum stabil, kekayaan hati kita itu juga belum ajak begitu. Bisa betul, dikatakan seperti itu gak? Betul ya. Itulah yang menjadi indikator. Dan kemudian tadi ketika berfungsinya kekayaan hati di dalam kehidupan kita, maka akan terlihat keberkahan. Nah ini juga indikatornya apa? Terlihat keberkahan ini supaya kita lebih paham ini sudah berkah apa belum ya? Sebetulnya apa yang kita lakukan begitu gimana? Ya. Artinya manusia tidak akan tertipu dengan kenikmatan yang zohir atau kenikmatan yang materi tadi. Sebab kenikmatan benda, kenikmatan materi itu terbatas. Nih, ada orang yang suka nikmat dengan beli HP yang baru. Seneng gak? Seneng gak kita dapat HP yang baru? Kira-kira tipe apa nih? Hari ini kita mendapatkan HP baru ya, yang diidolakan, yang kita cita-citakan, lalu kita meraihnya. Hari ini kita bahagia. Tapi ingat, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, apalagi 10 tahun kemudian, jadi apa HP kita? Udah jadul, larinya kemana? Jadi sampah. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang materi, yang bendawi, itu sebetulnya kenikmatannya instan. Bahkan sering berujung penyesalan. Pernah gak merasakan itu? Awalnya kita kejar-kejar, siang dan malam, bahkan diperebutkan nyawa taruhannya, sudah didapatkan, ujungnya malah apa? Penyesalan. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan. Ya, kalau menyesal itu memang belakangan ya. Kalau yang duluan itu pendaftaran ya. Baik, kemudian tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya macam-macam bentuk dari pembahasan kita tentang, saya agak lupa ya, tentang kekayaan hati ini tadi sudah disebutkan widlu dan khusu. Mungkin ada lagi supaya kita bisa lebih masih paham. Masih banyak. Masih banyak ya, silakan. Kemudian apalagi yang termasuk mawahib atau kekayaan hati? Ada yang disebut dengan jadbah. Jadbah. Jadbah itu artinya tarikan. Di mana hati kita tertarik kepada Sang Pencipta. Di mana hati kita lebih terpesona dengan yang memberikan rizki. Dia Allah adalah Ar-Razzaq, yang pemberi rizki. Sehingga rizkinya menjadi nomor dua. Lebih memperhatikan, lebih terpesona, lebih takjub, lebih tertarik hati kita dengan Sang Pemberi, dengan yang kaya, dengan Sang Penguasa. Itulah yang disebut dengan jadbah. Jadi hati kita ini terpesona, tertarik kepada yang punyanya, yeah, kepada yang memberinya, daripada pemberiannya. Yeah. Kadang kita kagum kepada sesuatu yang langsung terlihat di hadapan kita, yang real, yang visual begitu. Betul. Padahal yang memberikan visual dan realitas itu adalah Allah. Ini kan perlu latihan-latihan dan terus pengingatan-pengingatan. Gimana supaya kita langsung reflek, oh ini adalah Allah yang memberikan. Walaupun di depan mata kita, realitasnya adalah dia misalkan. Gimana ini? Itulah yang sudah kita bahas di makasib, usaha. Bagaimana kita berusaha bahwa batin kita, hati kita diolah potensinya dengan bab makasib yang sudah disampaikan. Maka hati kita menjadi peka, maka hati kita menjadi hidup, sehingga bisa menangkap sekaligus layak mendapatkan mawahib atau kekayaan hati. Artinya memantaskan diri di sini adalah satu hal yang harus kita sadari begitu ya. Tidak mungkin mawahib itu datang kalau kita rasanya belum pantas. Gitu. Nah, memantaskan diri ini kan ada yang mungkin belum paham harus seperti apa. Ini udah pantas apa belum juga nggak ngeh begitu. Gimana supaya kita mempunyai awareness atau kesadaran itu? Kita harus punya tahapan-tahapan. Gak bisa semuanya tiba-tiba, apalagi anugerah Allah yang begitu besar yang gak bisa kita ukur dengan materi, dengan benda. Tentu kita harus punya kelayakan. Hati kita harus punya kelayakan. Harus terus diasah. Hati kita harus terus digali potensinya dengan bab makasib. Nah, ketika kita terus istiqomah menggali potensi hati, maka anugerah-anugerah Allah, kekayaan hati itu akan menjadi adanya. Nah, jadi kita harus melakukan usaha yang panjang. Ya, termasuk jadbah, bagaimana kita terpesona dengan Allah. Maka ini menjadi bahaya yang luar biasa. Ketika kemajuan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan manusia, memanjakan manusia. Dibuai. Yang materi. Maka akan bisa mengakibatkan, kalau tidak dibimbing dengan ilmu tasawuf, dengan agama, membuat manusia-manusia yang memiliki penyakit bendawi. Dia hanya tahu kepada hal yang bersifat eksak. Dia hanya tahu kepada hal-hal yang bersifat materi dan benda. Sehingga segala urusannya diukur dengan benda tadi. Sehingga ruang batinnya menjadi hampa dan kosong untuk mengimani sekaligus merasakan kekayaan-kekayaan hati yang besar, yang anugerah yang besar ini. Ini luar biasa, dangerous, berbahaya ketika makna itu sudah hilang ya, karena materi terus yang ada di dalam hati kita, maka dengan otomatis kekayaan hati itu gak akan didapat, atau sudah dapat justru hilang kembali gitu ya. Betul. Kemudian setelah kita berbicara jadbah, ada lagi kekayaan yang bersifat imateri atau kekayaan hati pun berlevel-level. Nah, lanjutan dari level selanjutnya adalah alfana. Alfana. Alfana itu di mana suasana hati kita tertarik kepada Allah, kemudian apa yang dirasakan adalah Allah. Jadi kalau kita melihat gunung meletus, yang tertangkap di awalnya adalah hakikatnya, penggeraknya itu Allah. Jadi di balik gunung meletus, di balik fenomena alam, Allah yang menggerakkannya. Nah, menangkap Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang mampu, itu jadbah, itu fana. Jadi di mana fana lebur perasaan yang ada adalah Allah. Betul. Jadi di balik fenomena kehidupan ini, menangkap Allah lah yang mudabbir, Allah lah yang merencanakan, Allah lah yang mentakdirkan, Allah lah yang menetapkan itu. Artinya semua. Artinya kita tidak mudah panik karena memang segala sesuatunya atas izin Allah ya, dan kita memiliki kesadaran yang tinggi, pemahaman yang tinggi atas itu. Baik, untuk melengkapi kebersamaan kita mungkin sudah ada yang siap ingin bertanya kepada Syekh, silakan. Mikrofonnya ada di mana? Bapak mangga dengan Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya silakan. Agus Fauzi. Yeah. Pak Agus ya? Yeah. Silakan. Mohon izin bertanya saya. Sebagaimana tadi definisi tentang mawahib yang disampaikan oleh saya, bahwa mawahib atau kekayaan hati itu kedatangannya tidak bisa diusahakan. Hanya ada proses makasib itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana kedudukan usaha seorang hamba dalam beribadah bisa dikatakan sebagai suatu yang sia-sia, karena sebenarnya itu sudah ada. Atau dengan kata lain maksud saya, usaha beribadah pada Allah itu adalah sebagai upaya untuk mengaktualisir sesuatu yang potensial tadi, ya. Yaitu mawahib. Sia-sia atau enggak begitu ya Pak ya? Yeah. Baik, terima kasih Pak Agus. Silakan sih. Nih, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan usaha hamba dengan anugerah Allah itu punya hubungan yang kuat. Tapi ketika disebutkan oleh ulama bahwa anugerah Allah kekayaan hati itu adalah tidak bisa diusahakan, hanya untuk menunjukkan betapa apa yang kita usahakan itu kecil, tidak sepadan, tidak seimbang dengan anugerahnya. Ibarat misalnya begini, usaha ya di negeri ini, di Jakarta misalnya, atau di Bandung ini, kira-kira berapa UMP-nya? UMR? UMP? UMR berapa? 2.800.000. Wah, kita bekerja di satu perusahaan dapat setiap bulan 2.800.000. Satu waktu perusahaan kita memberikan upah 1 miliar per bulan. Kira-kira kalau diukur usaha kita yang semestinya hanya berapa? 2,8. Ini mendapatkan 1 miliar. Pantas enggak kalau 1 miliar itu gara-gara usaha itu? Kan enggak pantas. Enggak imbang ya? Enggak imbang. Ini menunjukkan bahwa tadi kekayaan hati itu tidak bisa diusahakan. Menunjukkan bahwa saking besarnya anugerah itu dibandingkan dengan makasih usaha-usaha yang kita lakukan itu. Dan hak prerogatif, hak penuhnya Allah untuk bisa memberikan. Betul. Seberapa banyak Allah ingin berikan. Baik, kita harus istirahat, nanti kita kembali lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan menarik tentang kekayaan hati ini masih akan lanjut dan masih akan kami persembahkan untuk Anda. Kami selepas ini akan kembali lagi. Hati-hatilah terhadap prasangka. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih pemirsa, masih membahas tentang kekayaan hati, dan mudah-mudahan ego kita sebagai manusia untuk mencintai dunia berlebihan semakin hilang, maka kekayaan hati itu semakin hadir dan yang tampak adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesadaran itu terus ada dalam hati kita dan terus meningkat kadarnya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kekayaan hati ini. Kita dengarkan uraian kembali dari Syekh. Silakan Syekh. Kita lanjutkan kembali, kekayaan hati berikutnya adalah al-insu, ketenangan batin, atau tumakninah, mutmainnah, ketenangan, kedamaian batin. mungkin hari ini ada orang yang mendengar kekayaannya banyak, perusahaannya banyak. Tapi untuk tidur saja, itu harus menelan obat tidur. Ini menunjukkan gersangnya hati tidak punya kekayaan. Ketenangan dan kedamaian yang hakiki, itu ketika Allah anugerahkan ke dalam hati kita. Wa anjalas sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan, kedamaian ke dalam hati orang-orang yang beriman. Tadi dari harta memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, tapi instan, tapi sementara. Bahkan semakin banyak, semakin tidak tenang. Takut hilang, takut diambil orang, takut bangkrut. Malah yang ada adalah keresahan. Tetapi anugerah batin, kekayaan hati, al-insu, as-sakinah, mutmainnah, ketenangan batin ini adalah ketenangan yang hakiki. Dalam situasi mencekam sekalipun, ketika Allah berikan ketenangan batin ini, kedamaian batin ini, menjadi siap menghadapi suasana yang mencekam sekalipun. Artinya kondisi-kondisi atau situasional apapun yang terjadi dalam diri kita akan bisa kita raih ketika kita biasa tenang dan menyerahkan itu kepada Allah. Betul. Ya. Apalagi kita ini hidup di negara yang penuh damai. Kalau di negara konflik itu kan kita harus siap siaga. Lagi tenang-tenang, tiba-tiba bom, tiba-tiba dan lain sebagainya. Ini butuh luar biasa begitu ya untuk Betul. Menimpa ketenangan hati. Iya. Nah, saya ketika ketenangan hati itu belum juga kita dapat, tapi usaha itu rasanya kok terus-terus kita lakukan. Ini sebetulnya kondisi apa yang menyebabkan nggak dapat-dapat? Kita harus introspeksi. Kita jangan putus asa dari makasih, dari usaha-usaha menempa, menggali potensi hati kita. Kita pastikan kita tahta tarbiyatil ulama. Pastikan melakukan makasih itu di bawah bimbingannya ulama. Betul. Di bawah bimbingannya mursyid. Supaya terevaluasi salah dan benarnya. Meningkat atau tidaknya. Ini menjadi catatan kita semua bahwasanya kalau kita usaha sendiri ini tidak ada yang mengevaluasi. Betul. Tidak ada yang mengcoach, tidak ada yang memberitahukan ini benar atau salah. Artinya lingkungan kita juga sangat berpengaruh begitu ya, Syekh ya. Betul, betul. Lingkungan yang seperti apa yang harusnya kita terus-menerus ada di dalamnya supaya ketenangan hati ini bisa terus-menerus karena ada yang mengevaluasi. Bagaimana, Syekh? Al-Qur'an sudah memberikan bimbingan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ artinya bahwa kita, kalau kita ingin sukses, jauh dari kerugian, maka kita harus menciptakan situasi kondisi yang kondusif. Di rumah, di tempat pekerjaan, di masyarakat, sifat apa yang harus kita bangun? Watawa sobil haqi, watawa sobil sob. Dan komunitas saling memberikan wasiat di dalam kebenaran, sekaligus sabar di dalam menjalani kebenaran itu. Hati-hati dengan komunitas yang ada hari ini bersama kita, apakah sudah bisa memberikan kita kekayaan hati, mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Jadi kita evaluasi lagi teman-teman kita dan kita berdekatan dengan guru-guru ulama yang soleh yang bisa mengevaluasi kita. Amin. Amin. Baik, untuk melengkapi kebersamaan kita kembali, Syekh, yuk ada ya, pertanyaan silakan. Dari bapak-bapak yang sudah siap. Mikrofonnya di manakah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, izin bertanya. Silakan. Tadi dibahas macam-macam dari mawahib. Bagaimana Syekh ketika seseorang itu sedang ibadah merasakan ketenangan dan dari akibat ketenangan itu sehingga menjadikan malas untuk apapun gitu karena saking nyamannya gitu. Saking enjoynya mendapatkan mawahib. Itu saja Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya Syekh, nanti kita gabung. Ya. Silakan, Bapak. Yang ingin bertanya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darmuji dari Bandung. Ya. Mohon izin Syekh mau bertanya. Apakah jika seseorang tidak mendapatkan mawahib ini, apakah ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Entos dan Pak Darmuji, silakan. Yang dimaksud dengan ketenangan batin bukan berarti kita lalai dengan aktivitas yang lainnya. Memang ada satu kisah nih yang menarik. Kenal enggak dengan Sayyidina Ali? Tahu atau kenal? Udah. Sekarang enggak terjebak lagi ini. Satu waktu Sayyidina Ali ketika perang, kakinya kena anak panah. Dalam sekali, dicabut, wah sakit luar biasa. Lalu kata Sayyidina Ali, jangan cabut panah ini kecuali ketika aku sholat. Jadi ketika beliau sholat, khusyuknya, tenangnya, damainya beserta Allah, terpesona dengan Allah, lalu sahabatnya mencabut anak panahnya sampai tidak dirasakannya. Subhanallah. Anak panah itu keluar dari kakinya. Jadi benar-benar kekayaan hatinya luar biasa, membuat rasa sakitnya hilang, rasa sakitnya berkurang. Nah, ketenangan dan kedamaian beserta Allah, ini anugerah yang luar biasa. Krisis boleh jadi, krisis moneter boleh jadi, di PHK boleh jadi. Tapi kalau kita mendapatkan as-sakinah, mutmainah, kekayaan hati, kedamaian, maka itu semua tidak akan berpengaruh bagi dirinya. Bahkan itu semua disikapi dengan positif. Dia terus meningkatkan kemampuan usahanya. Kenapa? Batinnya siap, batinnya damai. Menghadapi masalah sebesar apapun, dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang, akan dimudahkan oleh Allah menyelesaikan persoalan-persoalan. Masya Allah. Kuncinya di awal adalah ketenangan hati ya. Kemudian Pak Darmuji, silakan. Tadi yang berkaitan kalau orang tidak mendapatkan mawahib, apakah ibadahnya diterima atau tidak. Ini pas sekali dengan Bapak siapa tadi? Pak Darmuji. Pak Darmuji, dulu para sahabat ya takut kalau ibadahnya itu enggak diterima. Maka ketika itu Rasulullah SAW secara singkat saja, ada dua hal bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi ketika di dunia kita sudah mendapatkan bahwa ibadah kita diterima, yang pertama adalah pastikan aturannya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah-khalifahnya. Pastikan. Jangan sampai kita menggunakan aturan sendiri di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, kalau hati kita sudah tersambung dengan Allah dan disambung oleh Allah, datangnya ketenangan, kedamaian, dan kehusuan. Nabi bersabda, jangan khawatir, ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hatinya sudah disambut oleh Allah. Hatinya sudah tersambung sehingga tadi mendapatkan kekayaan-kekayaan hati itu. Itulah tanda yang kedua bahwa ibadah kita dipastikan diterima oleh Allah. Ya, artinya kita yang merasakan itu perjalanan ruhiyah yang sangat pribadi sifatnya begitu ya, tidak bisa dilihat orang atau dirasakan orang lain, hanya kita yang bisa merasakannya. Dan yang kemudian yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketenangan hati ini bisa membuat kita pandai menyikapi dalam situasi dan suasana apapun begitu. Nah, untuk mempercepat proses itu, kita kan memang maunya cepat ya, supaya cepat tenang begitu. Ada yang lama sekali untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana begitu. Sebetulnya apa yang harus dilakukan supaya proses percepatan memiliki kekayaan hati itu bisa segera kita. Orang sekarang ini sering juga ditimpa ya, belum apa-apa baru dengar aja ada PHK, pingsan. Udah pingsan duluan, ngedrop duluan. Gimana mau menghadapi, mau menyikapinya kalau benar-benar di PHK? Betul. Energinya aja udah habis. Persoalannya Pak, mentalnya, hatinya gak tenang, gak damai. Seolah-olah yang memberi uang itu manusia. Hanya itu aja perusahaannya. Hanya itu saja yang dilihat. Padahal dibalik itu semua, lahiriahnya perusahaan yang memberikan gaji kepada kita, tapi hakikatnya Allah yang memberikan rizki kepada kita. Jadi kalau sudah tersingkap hakikat di balik fenomena realitas kehidupan ini, ketenangan, kedamaian, kekayaan hati akan terus bertambah, akan terus ditambah oleh Allah. Subhanallah, inilah kuncinya supaya kita bisa menyikapi semua kondisi dengan betul ya, dengan pas. Baik, satu pertanyaan lagi kami masih mengundang, yuk silahkan. Di mana mikrofonnya Pak? Alhamdulillah pagi ini kita mendapat pencerahan yang luar biasa. Tentu khususnya pribadi saya sangat mengharapkan mendapatkan anugerah mawahib itu. Nah, pertanyaannya apakah setiap orang bisa mendapatkan mawahib atau kekayaan hati itu? Dan jika pun mendapatkan, bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berkeluarga, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara? Baik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Bunyamin ya. Baik, semua bisa dapat begitu? Semua manusia disetting penciptaannya oleh Allah, didesain penciptaannya oleh Allah, layak untuk mendapatkan anugerah-anugerah atau kekayaan hati ini. Tinggal bagaimana tadi mengelolanya, bagaimana kita menggali potensi-potensi hati itu. Pastikan bahwa kita di bawah bimbingan ulama. Yang kedua, pastikan kita punya komitmen. Kita harus punya komitmen dan kita harus konsisten, istiqomah di dalam menjalani apa yang menjadi bimbingannya. Maka pastikan Allah akan terus memberikan kekayaan-kekayaan hati kepada kita. Dan masih ada beberapa tadi ya yang belum tersambungkan tentang macam-macam mawahib tadi. Bisa dilanjutkan, silakan. Kelanjutan dari kekayaan hati atau mawahib adalah mahabbah. Mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Cinta kepada siapa? Pertama, cinta kepada Allah. Jadi hati kita cinta kepada Allah itu adalah anugerah dari Allah. Tentu cinta juga kepada Rasulullah, cinta kepada sesama orang yang beriman, itu turunannya. Nah, yang pokok adalah cinta kepada Allah. Ketika hati kita tumbuh kecintaan kepada Allah, itu adalah bagian dari kekayaan hati yang sangat penting. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Sebab kalau kita mencintai Allah, apapun perintahnya tidak ada kesulitan. Apapun larangannya, walaupun disukai menjadi tren bagi manusia, tidak susah untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena dilandasi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dari hari ke hari kita makin harus memahami skala prioritas begitu ya. Betul. Kita mau cenderung kemana, itulah yang menentukan skala prioritas kita begitu. Baik. Saya dari apa yang sudah kita bicarakan ini, bahwasanya ada satu hal yang harus betul-betul menjadi pegangan dalam hidup kita untuk meraih kekayaan hati atau mawahib ini. Silakan saya merupakan kesimpulan dari pertemuan kita. Baik, jamaah sekalian beserta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tarik benang merahnya, jadikan catatan. Betul. Bagi setiap diri kita, kita taklim di pagi hari ini betapa pentingnya kita untuk mendapatkan mawahib atau kekayaan hati ini. Supaya hidup ini menjadi seimbang. Hidup ini menjadi teratur. Karena manusia terdiri dari dua elemen, zahir dan batin. Fisik dan ruhani. Keseimbangan inilah yang dibutuhkan. Kita perlu dunia dan kita bercita-cita akhirat. Kekayaan hati inilah yang sebetulnya akan menggerakkan terus hati kita untuk mewujudkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan bahwa agama itu bukan pembelengguan. Perintah Allah itu bukan menguntungkan Allah lalu menyulitkan kita sebagai hamba. Itu semua akan berubah pandangan kita, paradigma berpikir kita tentang agama. Ketika hati kita diisi oleh Allah, dikayakan oleh Allah dengan mawahib tadi, maka kita akan punya pandangan benar-benar agama itu rahmat Allah yang sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Nikmat Allah yang sempurna yang diberikan kepada manusia. Baik. Dan mudah-mudahan makin hari kita bisa menyempurnakan dan memantaskan diri supaya Allah memang betul-betul memberikan banyak keberkahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya rasanya masih ingin bersama, tetapi waktu yang memisahkan kita ya. Kita persiapkan diri pemirsa di rumah, sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan selalu mengiringi kehidupan kita. Dan kami di studio akan nanti memimpin salawat. Mari kita ikuti bersama. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang kekayaan hati atau mawahib. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita, diri kita, keluarga, dan semua yang ada di lingkungan kita. Atas nama kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan berdoa. Jamaah sekalian beserta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Allah, mari hadirkan hatinya hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati kita beserta Allah, lalu kemudian tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita melatih mengkondisikan hati kita supaya Allah datangkan kehusuan ke dalam hati kita, supaya Allah datangkan ketenangan ke dalam batin kita. Nikmat beserta Allah, nikmat memanjatkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Kami datang ke tempat ini. Saat ini kami bergelimang dosa, berlumur maksiat. Maka ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh kemaksiatan-kemaksiatan kami. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan semenjak balig sampai pagi hari ini, ya Rabb. Sebelum kami beranjak dari tempat ini, ya Rabb, ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Jangan engkau sisakan sedikit pun. Ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami, dosa ibu bapa kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ya Rabb. Ya Rabb, pastikan setiap langkah-langkah kami ada dalam hidayah-Mu. Pastikan setiap langkah-langkah kami ada dalam petunjuk-petunjuk-Mu. Ya Rabb, bukakan mata hati kami. Allahumma ftah lana waladaina putuhal anbiya wal auliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bukakan mata hati kami. Ya Rabb, anugerahkan kekayaan hati kepada hati kami. Kehusuan, getaran-getaran, terpesona denganmu ya Rabb. Ketenangan dan kedamaian, dan tumbuhkan ke dalam hati kami mahabbah, kecintaan dan kerinduan kepadamu. Ya Rabb, satu saat engkau akan panggil kami. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan dan hati kami melapalkan memaknai kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah. Kematian di mana hati berlumur dosa, bergelimang kemaksiatan. Ya Rabb, berikan kepada kami solusi yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Tantangan, problem-problem kehidupan selalu datang silih berganti. Kuatkan hati kami untuk menyikapi seluruh persoalan-persoalan menjadi ladang ibadah bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullah alaik. Salawatullah.